lanjutin kajian kita pelajaran nahwu, pembacaan dalam kitab Ad-Duhfat Tsaniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Awjubiyyah. Ikhwan fil din, wafaqani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan marfu'atul asma, isim-isim yang dirofa. Terlalu balik isim-isim dirofa ada 7: fa'il, naibul fa'il, kada, khabar, khabar kana, ismu kana akhwatiha, khabar inna wa akhwatiha, tabi'in marfu', tawabi' wa hiya 4 asya', al-la'tu wal-'aqdu wat-tawkid wal-hada. Telah dijelaskan oleh mu'alif satu persatu. Fa'il, naibul fa'il. Sekarang masih dalam pembahasan yang ketiga dan keempat, yaitu mubtada' dan khabar. Mubtada' yaitu al-ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Dan khabar al-ismul marfu' al-musnadu ilaih. Dan juga menjelaskan beliau masih dalam pembahasan ini tentang mubtada' dan khabar. Qal mu'allif Muhammad ibn Muhammad ibn Ajurum rahimallahu ta'ala, qal al-mubtada'u isman zahir wa mudmar. Mubtada' ada dua macam, zahir dan mudmar. Apa zahir dan malah surat bil lafz, malah surat bil lafz zahir yang anu zahir mubtada' zahir ma yadullu ma yadullu ala makna bi ghairi hajatin illa turina. Nah, ma yadullu ala makna bi ghairi aw biduni hajatin illa turina. Al mudmar ala yadullu ala al murad illa bi qarinati qalbi wa qalbi. Nah, ما لا يدل على المراد منهم إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. فالظاهر ما تقدم ذكر الظاهر ينتقل لوقت من يبدأ نعم. والمضمر 12 بل المضمر أدى 12 وهي إذو أنا نحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. نحو قولك جمس بأجابان مو أنا قائم ana qa'imun wa nahnu qa'imuna wa ma syabaha dzalik. Penjelasannya, wa aqul kata asy-syarih rahimallahu taala, yan qasmu mubtada ila ismain, mubtada terbagi menjadi dua bagian. Al-awwalu adh-dhahir, yang pertama adalah mubtada dhahir, isim dhahir. Wa tsani al-mudmar, dan yang kedua adalah mubtada mudmar. Yang kedua mubtada mudmar. Wa qad sabaqa fi babil fa'il ta'rifu kulli min adh-dhahir wal mudmar, dan telah lewat dalam pembahasan fa'il pengertian masing-masing dhahir dan mudmar, telah lewat pengertiannya. Fa mithalu mubtada' adh-dhahir wa mubtada' adh-dhahir Muhammadun Rasulullah. A'rif lak Muhammadun marfu'un bil ibtida' وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. رسول خبر مبتدأ مرفوع بالابتداء مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف. الله لفظ الجلالة مجرور، وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره لأنه مضاف إليه. نعم سندا. Wa Aisyah ummul mu'minina 'inda al-'arif. Aisyah mubtada marfu'. Naam. Mubtada. Naam. Alamatu rafihi adh-dhammatu dhahira 'ala al-akhir. Ummu khabar mubtada marfu'un 'alamatu rafihi adh-dhammatu dhahira 'ala al-akhir. وهو مضاف. نعم. والمؤمنين مضاف إليه مجرور بالياء. نعم. وعلامة جر بالياء لأنه جر مذكر السالم. نعم. نعم أحسن بارك الله فيك. والمبتدا المضمر 12 نفضل المبتدا هي مضمر 12 صفاتنya sebenarnya telah antum hafal sebenarnya huwa huma hum ya huma hunna seterusnya 5 untuk khotob 5 untuk ghaib dan 2 untuk mutakallim. Nah, contohnya kata al-awal yang pertama dari 12 tersebut anan lil mutakallim untuk mutakallim sendirian satu orang berbicara satu orang baik mudzakkar maupun muannats. Ana Abdullah Arif dak ana Abdullah Arif ana Abdullah ana مبتدا ضمير منفصل مبني على مبني على السكون في محل رفع في محل رفع وهو المبتدا. نعم في محل رفع مبتدا عبد عبد الخبر. نعم. وهو مرفوع وعلى خبر مبتدا مرفوع مرفوع بالضمه بالمبتدا مرفوع بالضمة مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة لأنه اسم المفرد وهو مضاف. نعم. الله الله لفظ الجلالة وهو مضاف إليه وعلام مجرور بالكسرة ومجرور بالمضاف وعلامة أجر الكسرة لأنه اسم المفرد وهو مضاف إليه. Mudhaf ilaih mudhaf ilaih yang menjadikannya amilnya mana ada khilaf, ada amil ma'nawi ada amil lafzi. Kalau amil ma'nawi idhafah majrur bil idhafah, kalau amil lafzi majrurun bil mudhaf, dan amil lafzi biasanya lebih kuat daripada amil ma'nawi. Pada asalnya amil lafzi lebih kuat dari amil ma'nawi. Wasan yang kedua, nahnu il mutakallim il mutaaddid awil wahidil mu'azzim nafsah. Nahnu untuk mutakallim yang berjumlah lebih dari satu atau satu orang yang memuliakan dirinya. Nah, contohnya nahnu qa'imuna. Dan Arif nahnu qa'im munfasil mabni ala ala dhammi وقامت في محل في محل رفع أبا فاعل أو نائب الفاعل وهو مبتدا. نعم في محل رفع مبتدا قائمون قائمون خبر خبر مبتدا مرفوع بالواو وعلامة رفعه apa imunais khabar mubtada khabar mubtada marfuun bil wawi wa alamatu rafihi al waw al bil wawi sudah tanda bil wawi li annahu li annahu jamu dzakari salim. Masyaallah. Itu yang penting sih kita tahu bahkan kita dalam pembicaraan. Anta, mukhatab mufrad mudzakkar untuk mukhatab satu orang laki-laki. Anta. Nau nahu jadi anta fahimun. Anda Arif. Anta dhamir munfasil mabni ala al-fath fi mahall raf mubtada. Wa fahimun khabar al-mubtada. Wa fahimun khabar al-mubtada marfu'un وعلى مضرفه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. نعم. Ini pada dhamir munfasil anta antum antum anti antum antuna. Apakah langsung dijadikan satu kalimat? Ada yang bisa dua. Satu kalimat bisa langsung. Bisa. Ada yang memisah-misah. Demirnya an saja, tanya harful khitab. Ingat yang mudah. Mana yang mudah? Yang mudah. Mudah-mudah. Warabi' yang keempat, anti lil mukhatabin mukhatabati mufradatin muannatsah. Untuk mukhatabah mufradah muannatsah. Nah, contohnya anti muti'atu. Hendak anti muti'atu. Anti dhamirun munfasilun mabnun 'ala kasri fi mahalli raf'in mubtada'. Muti'atu khabar mubtada' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi 'alamatullah 'ala al-akhir. Nah, khamis antuma lil mukhatabain mudzakkaraini kana aw muannatsain. Untuk dua mukhatab baik laki-laki ataupun perempuan. Maksudnya antuma qa'imani, antuma qa'imatan. Dan antuma qa'iman antuma dhamirun munfasilun mabniun 'alal fath'i sukun fi mahalli raf'in mubtada'i. Qa'imani khabar mubtada' wa 'alamatu raf'ihi khabar mubtada' ya, mansub majrur khabar mubtada' marfu'un. Alamat rafi al-alif li'annahu astasnya lahu tathniya sanna marum alamat tamsan dan bidan wa nun iwadun an tanwin fi ism fa'il wa sadis antum li jam'i dhukur al-mukhatabin jama' mudzakkar jama' mudzakkar khatab. Maksud antum qa'imuna hendak antum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada' qa'imuna khabar mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhamma li annahu jam' mudzakkar salim. Nah, nun iwad 'anit tanwin. Nah, wasabi antunna li jam' inathil mukhatabat. Antuna itu jamak muannats mukhatabat. Nah, contohnya antuna qa'imatun. Hendak antuna dhamir munfasil. Jadi yang sukun. Di mahalli raf'in mubtada. Naam. Mubtada harfu khitab. Kata harf al-khitab la mahala lahu min al-i'rab. Nun nun harf dalla ala jam'i ikhtisar. La mahala lahu min al-i'rab. La mahala lahu min al-i'rab. Qa'imatun qa'imatun khabar marfu bil mubtada wa alamatu raf'ihi Allahumma tuhfiro ala al-akhir. Nah, sabar. Wasamin yang kedelapan huwa mufradil ghaib al-muzakkar mufradil ghaib muzakkar. Dia orang tiga muzakkar satu orang laki. Nah, contohnya huwa hadirun. Dak bib wa qa'imun bi wa jibihi. Huwa dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jarri fi mahalli raf'in wa huwa al-mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada qa'imun khabar mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma ad-dhamma li'annahu ismul mufrad. Nah. Biwajibihi khabar tsani. Jar majrur muta'alliq bi qa'im. Nah. Kemudian wa tasi' hiya al-mufradatil ghaibatun annas untuk mufradah satu orang ghaibah. Yang ketiga muannats dia satu orang perempuan. Nah, contohnya hiya musafiratun. Hendak hiya musafiratun. Hiya domir mufasilun mabni ala fathi fi mahalli raf'in wa mubtada wa mubtada musafiratun khabar khabar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu al akhir. Nah, wal ashir huma lil muthanna al ghaib mutlaqan, huma untuk muthanna al ghaib secara mutlak, yaitu mudzakkaran kana muannats, baik laki-laki maupun perempuan ataupun perempuan. Nah, contohnya huma qa'iman wa huma qa'imatan. Dan huma qa'iman, huma al ha'u dhamir munfasil mubni ala al dhamm fi mahalli raf' mubtada والميم للعماد والالف دال على التثنية وقائمان خبر مبتدأ مرفوع وعلى مرفوعه الالف لانه اسم مثنى والنون عوض للتنوين في اسم مفرد. قائمتان ايش قائمتان سما يا طيب لا قائمتان مؤنث دال على التثنية. Nah, dalam kata ini lama ilham nirkof. Walhadi asyar yang ke 11, hum lijamil dhukuril ghaibin, lijam mutakar ghaibin. Nah, contohnya hum qa'imuna, hum qa'imuna. Andak hu dhamirun mufasilun qawilun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada qa'imun khabar mubtada marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al waw niyabatan 'an al dhammi nun 'iwadun 'an al tanwin. Nah, wa thani 'ashar hunna min jam'i innat al ghaibat nahu hunna qa'imatu. Ndab kunna dhamirun munfasilun takay منفصل مبني على مبني الفتح في محل رفع المبتدا قائمة خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظهر لأن في آخره لأنه جمع المؤنث السالم. نعم. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini dhamir-dhamir munfasil mubtada terkadang zahir terkadang dhamir. Dhamir ketika dia dhamir ada 12 macam. Wa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna anana. Demikian juga huwa huma hum ya huma hunna. Apakah dhamirnya hanya hak saja ataukah secara keseluruhannya juga ada khilaf? Ada yang menganggap semuanya dhamir, ada juga yang mengatakan dhamirnya hanya hak saja, yang lainnya bukan dhamir, huruf tambahan saja. Tinggal yang mudah mana dan tidak mempengaruhi makna, baik dikatakan dhamir dengan huwa secara keseluruhan dhamir, dhamirnya hanya hak saja, wawu untuk isba panjangkan, maknanya apa? Sama, tidak berubah. Baik berpendapat ini itu sama. Jom, jom belum mau. Ini mudah tu ya. Bicara masalah kan. Jika kamu tidak berdomiron, fa'inna la yakun illa barizan munfasilan kama ra'aita. Dan apabila mubtada yang domir, maka tidaklah domir mubtada kecuali baris munfasil. Sebenarnya telah kamu lihat. Dan tidak ada mubtada domir mutasil, domir yang mustatir. Adanya hanya apa? Domir munfasil bariz, domirun barizun munfasil. Ini pembagian mubtada. Mubtada dua macam, mubtada zahir dan mubtada mudhmar. Kemudian pembagian khabar. Qal fil matan Ibnu Ajur rahimahullahu taala, wal khabar isman, khabar dua macam, dua bagian, mufradun wa ghair mufrad, mufrad dan selain mufrad. Fal mufrad mufrad, nahu contohnya Zaidun qa'imun, Zaidun qa'imun. Wa ghair mufrad arba'at asya', dan selain mufrad ada empat macam. Al-jar wal majrur wal dharf wal fi'lu ma'a fa'ilih wal mubtada ma'a khabari. Khabar selain mufrad ada empat macam, yang pertama jar wal majrur, yang kedua dharf, nah baik dharf zaman maupun dharf makan, ketiga fi'il bersama fa'ilnya, jumlah fi'liyah. Keempat mubtada ma'a khabari, jumlah ismiyah. Nah, kualika contohnya seperti ucapanmu Zaidun fiddari. Ini khabarnya apa? Jar wal majrur. Zaidun indaka. Ini khabarnya apa? Dzaraf. Dzaraf zaman atau ma'ta makan? Dzaraf makan. Wa Zaidun qam abuhu. Sini khabarnya apa? Jumlah fi'liyah. Fi'il jumlah fi'liyah. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Di sini khabarnya apa? Jumlah ismiyah. Nah, mubtada ma'a khabari. Penjelasannya kata Syarih rahimahullah, wa aqul, saya katakan, yang qismul khabar ila qismain, khabar terbagi menjadi dua bagian. Al-awwalu khabar mufrad, yang pertama khabar mufrad. Wa tsani khabarun ghair mufrad, yang kedua khabar selain mufrad, bukan mufrad. Wal murad bil mufrad huna, yang maksud mufrad di sini, yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah, bukan jumlah, bukan juga menyerupai jumlah. Di istilah mufrad dalam nahwu ada berapa penggunaan? Ada mufrad dalam bab i'rab, ma laysa mutanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Ini mufrad dalam bab apa? I'rab. Nah. Ada mufrad dalam bab khabar, mubtada wal khabar, khabar mufrad. Maksudnya adalah ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ada juga nanti mufrad dalam bab munada, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf, ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ini penggunaan mufrad dalam ilmu nahwu ada berapa penggunaan, tergantung tempatnya. Khabar mufrad di sini ini adalah ma laysa jumlah wala syabihan bil jumlah, bukan jumlah, bukan juga yang menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah itu jar wal majrur dan dzarf. Nahu qaimun, contohnya seperti lafaz qaimun, min qaulika, dari ucapanmu Muhammadun qaimun. Anda arif Muhammadun qaimun. Muhammadun mubtada bil ibtida, mubtada marfu bil ibtida, mubtada marfu bil ibtida, wa alamu turqihi adlamatul zahirah liannahu ismu mufrad. Qaimun khabar mubtada marfu'un wa alamu turqihi adlamatul zahirah ala akhir. Qaimun khabar mufrad am ghairu mufrad? Mufrad. Khabar mufrad, li'an laysa jumlah wala syabihan jumlah bil jumlah. Wa ghair mufrad naw'an, selain mufrad dua macam, jumlah wa syibu jumlah, jumlah dan yang menyerupai jumlah. Masing-masing terbagi lagi menjadi dua bagian. Wal jumlah naw'an, dan jumlah dua macam, dua bagian. Jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Jumlah ismi dan jumlah fi'liyah. Fal jumlatul ismiyah, maka jumlah ismiyah, ya ma ta'allafat min mubtada wa khabar, yaitu jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang tersusun, yang terbentuk dari mubtada dan khabar. Nah, contohnya abuhu karimun, ayahnya mulia, rahmawan. Min qaulika, dari ucapan Muhammadun abuhu karimun. Dan arif Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu annahu ismul mufrad. Abuhu mudafun ilayhi majrurun mudafun ilayhi. Abuhu mudafun marfu' wa 'alamatu raf'ihi kamu betul kau. Mudaf itu bukan i'rab. Mudhaf itu bukan i'rab. Ada keadaannya sesuai amil sebelumnya. Misalnya setelah di i'rab baru wa huwa mudhaf. Abu khabarul mubtada marfu. Khabarul mubtada. Abu nada khabar. mubtada tsani, mubtada tsani marfu'. Berarti setelah di'irab semua yang dua ini baru dibilang wa huwa khabar. Ya, wal jumlah ismiyah dan mubtada khabari khabaru mubtada al-awwal. Jumlah ismiyah yang mubtada tsani wa khabaru khabaru mubtada al-awwal. Abuhu mubtada tsani marfu'un alamat raf'ihi al-waw li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa. Setelah saya baru wa huwa mudhaf. Kalimun mudhaf. Hah? Kalimun khabar. Khabar apa? Khabar apa? Khabar mana? Oh. Nah, khabar, khabar yang mana? Ada dua mubtada di sini. Mubtada al-awwal. Bi. Khabar mubtada al-thani. Khabar mubtada al-thani. Marfu. Marfu. Alamat rafi'i ad-dam. Ad-dam tadhal ana ismu mufrad. Nah, wal jumlah ismiyah, wal jumlah ismiyah di mahal mubtada tsani wa khabari di mahal raf'in khabari mubtada al-awwal. Nah, mubtada tsani dan khabarnya sebagai khabar mubtada awal. Maksudnya takdir ada wa huwa khabar mubtada awal fi mahal raf'in begitu. Ya, jumlah ismiyah wal mubtada tsani wa khabaru fi mahalli raf'in khabar al-mubtada al-awwal. Langsung jumlah ismiyah bisa juga kalau jumlah ismiyah min al-mubtada tsani wa khabar kan dua jumlah ismiyah di sini. Iya. Nah, jadi jumlah di dalamnya ada jumlah lagi. Itu hunya setara tidak dirut harus menurut ini sudah pindah al-haq damir sudah bahwa mudah menilai langsung saja mudah menilai lima lejari mudah menilai wal jumlah al-fi'liyah kemudian jumlah fi'liyah ma ta'allafat min fi'il wa fa'il atau na'ibih jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau pengganti fa'il naibul fa'il. Nah, contohnya safara abuhu qalikan ucapanmu Muhammadun safara abuhu hendak arif Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa ala matrafihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu ism mufrad safara fi'il madhi mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhamma li'annahu min asma'il khamsa wa huwa mudhaf ha' dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhamma fi mahalli jarrin bil mudhaf wal jumlatu fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada'. Wal jumlah fi'liyah dan fi'il fa'il fi mahal raf'in khabarin mubtada. Nah, itu nilainya yang yudrabu gulamu min qalika Khalidun yudrabu gulamu. Tidak arif Khalidun mubtada marfu'un bil ibtida' علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم يضرب فإن مضارع مرفوع مغير صيغة مرفوع جرب الناصب والجازم مرفوع متجرب من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غلامه نائب الفاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره نعم Khalidun yudrabuhu la na'am. Di sini mana? Wal jumlah. Apa tadi? Fi'liyah min al-fi'l wa na'ibi fi mahalli raf'in khabarin mubtada. Na'am. Insyaallah kalau sudah terbiasa yang Arab, paham yang Arab insyaallah paham dah insyaallah. Insyaallah kita kan. Oh, enggak lagi kita. Pantas saja. Dan fa in kana al-khabaru jumla fala budda laha min rabit yarbitu bil mubtada. Apabila khabar yang jumlah harus ada pengikat yang mengikat jumlah dengan mubtada. Apabila khabarnya jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, harus memiliki rabit, pengikat, mengikat jumlah tersebut dengan mubtada. Apa pengikatnya? Imma dhamirun ya'udu ila mubtada, boleh jadi pengikat adalah dhamir yang kembali ke mubtada. Kama sami'na, sebenarnya telah kamu dengar. Ya misalnya tadi Muhammadun Abu Karimun. Abu Karimun ini jumlah ismiyah sebagai khabar mubtada' awal. Ada pengikatnya yang kembali ke mubtada'. Apa pengikatnya? Al-ha. Hu, abuhu. Al-ha kembali ke Muhammad. Ya'ud ila Muhammad. Demikian juga Muhammadun safara abuhu. Ada pengikat pada jumlah fi'liyah safara abuhu. Mana pengikatnya? Al-ha. Kembali ke Muhammad. Abuhu. Demikian juga Khalidun yudrabu gulamuhu. Ada rabitnya. Mana rabitnya? Al-ha. Gulamuhu. Al-ha kembali ke Khalid. Jadi ada rabit. Ketika khabar yang jumlah harus ada rabit yang mengikat jumlah tersebut dengan mubtada. Rabitnya apa? Ada yang apa? Boleh jadi dhamir. Wa imma ismu isyarah. Atau boleh jadi isim isyarah sebagai rabit. Contohnya Muhammadun hadha rajulun karim. Muhammad ini adalah laki-laki yang mulia. Isyarat termasuk rabit juga mengikat jumlah dengan mubtada. Wa syubul jumlah, kemudian syubul jumlah nau'an, dua macam juga aidha. Nah, jumlah dua, syubul jumlah juga dua. Nah, secara keseluruhan, secara terperinci semuanya empat khabar ghair mufrad. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dhorf. Lalu al-awwal al-jar majrur martalan jar majrur. Nah, contohnya fil masjid. Min qawli kata ucapanmu aliyun fil masjid. Aliyun fil masjid. Aliyun mubtada marfu' bil ibtida' wa ala madrafi dhammah dhahira ala akhiri annahu ismun mufrad. Fi حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الجر المسجد اسم مجرور بفي على الجر الكسر الظاهر على اخره لانه اسم مفرد والجر والمجرور ماذا متعلق بخبر المبتدا محذوف تقديره علي مستقر في المسجد او كائن في المسجد او موجود في المسجد. Bisa ditakdirkan dengan mufrad, bisa ditakdirkan dengan jumlah, dengan fi'il. Kalau ditakdirkan istakarra berarti apa? Jumlah. Kalau ditakdirkan yang mustakirun berarti mufrad. Nah, dia muhtamil dan khabar yang sungguhnya yang terbuang tersebut. Nah, yang muta'alliq. Sehingga dia dikatakan asybuhul jumlah, menyerupai jumlah. Karena bisa muhtamil mufrad, bisa muhtamil jumlah. Karena khabar dua kan, mufrad dan ghairu mufrad. Kalau ditakdirkan mustaqirun berarti dia mufrad. Kalau ditakdirkan istaqara berarti jumlah. Yang dikatakan syibu menyerupai jumlah. Dan dia muhtamil, bisa ini bisa itu sesuai pentakdiran mutakallim. Dia menyerupai mufrad, menyerupai juga jumlahnya. Wathani al-dharf, yang kedua al-dharf. Nah, contohnya fawqal ghusni. Min qawlik al-ta'iru fawqal ghusni. Anda tak arif, hampir sama dari dengan jar majrur. Ta'iru mubtada marfu'un wa alamat rafiha dhammah bin zahira li'annahu ismul mufrad fawqal mughni dharaf. Fauqa dharf ish? Fauqa dharf makan. Mansub ala dharfiyah. Mabni tadi? Mansub. Bukan mabni dharf. Mansub. Mansub. Wahuwa mudaf. Wahuwa al-mudaf. Al-ghusni مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره القصر لأنه اسم مفرد و والظرف والظرف متعلق متعلق بمحذوف خبر المبتدأ بمحذوف خبر المبتدأ بخبر محذوف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ أو متعلق بخبر محذوف تقديره takdiruhu kainun maujudun mustaqirun maknanya sama namanya mustaqir oh, takdirnya selalu begitu tadi takdir umum yang takdir umum takdiran umum jongkok tak berdiri nah ini khabar ghair mufrad syibhul jumlah dharf. Wa min dhalika ta'an dari sini dari itu kamu ketahui dari penjelasan di atas anal khabar ala tafsir khamsat anwa'. Khabar secara rinci semuanya berarti 5. Mufrad, jumlah fi'niyah, jumlah ismiyah, wa jar wa ma' majrur wa dharf. Secara rinci khabar semuanya 5. Khabar mufrad, khabar jumlah fi'niyah, khabar jumlah ismiyah, khabar jar ma'a majrur, khabar dharf. A'ribil jumlah i'rablah jumlah yang berikut ini. Sudah latihan tadi i'rabnya ya. Ada juga penjelasan mu'alif di sini. Tamrinat latihan-latihan. Bayyinul mubtada' wal khabar wa nu'aku bi wahdihuma. Terangkan mana mubtada' dan khabar dan jenis tiap satu dari keduanya. Min baina kalimatil waqi'ati fil jumalil atiyah idza kana khabar jumlah fa bayna rabita bayna bayna mubtada'iha. Terangkan mana mubtada' mana khabar dan jenis masing-masing keduanya. Mubtada' misalnya zahir mubtada' mudmar. Khabar mufrad khabar ghair mufrad. Ghair mufrad apa? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar wa majrur, dharf. Dan apabila khabar jumlah terang rabitnya apa? Rabitnya tadi sudah 2. Rabitnya domir atau isyarah. Rabitnya domir atau isyarah. Wajibul manzil. Adik, satu nomor ini. Nah, cukup satu itu wajibannya. Dan beda nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai dorosi baru diperiksa barangkali. Ada PR sebelumnya? Enggak ada. Selesai dorosi baru diperiksa. Tapi kemarin ada satunya lisan mami ini soal apa? Lisan mami itu PR yang kemarin sih.